Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak bosan-bosannya kita mengucapkan hamdalah dan asyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan, demikian pula karunia yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian, di mana nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya itu sangatlah banyak, sangatlah banyak, baik itu nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat penglihatan, pendengaran, dan yang lainnya dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak kenikmatan yang telah Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, tidak seorang pun dari kalangan makhluk ini ada di antara mereka yang mampu untuk membilang ataukah menghitung kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, disebabkan karena begitu banyaknya kenikmatan yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Kalau seandainya manusia mereka ingin menghitung dan membilang nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, mereka tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia mereka sangat zalim dan sangat kufur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna allaha laghafurur rahim. Kalau seandainya manusia ini mereka ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang mulia, yang besar, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, kepada umat ini, kepada kaum muslimin, adalah di mana kita telah memasuki, kita telah berada di salah satu bulan dari bulan-bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan, fadilah, bulan yang penuh dengan barakah, yaitu syahru Ramadan, bulan suci Ramadan, di mana setiap muslim itu merindukan perjumpaan, pertemuan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, keutamaan, yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Jalla wa Ala telah mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk berpuasa selama sebulan lamanya. Pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian wahai kaum muslimin untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sepantasnya bagi kita untuk bergembira, untuk senang dengan syahrul Ramadan, dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan, kemuliaan, fadilah, bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang tidak akan bisa meraih dan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan bulan suci Ramadan kecuali dengan menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan memperbanyak ibadah kepada Allah jalla wa'ala. Dan tidak akan mungkin keutamaan, kemuliaan, keberkahan bulan suci Ramadan itu didapatkan dengan bersantai-santai, dengan memperbanyak untuk mengumpulkan harta, dengan memperbanyak untuk mengejar dunia. Tidak akan mungkin itu bisa didapatkan. Namun keutamaan, kemuliaan bulan suci Ramadan itu bisa diraih dan didapatkan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sepantasnya bagi seorang muslim untuk memanfaatkan waktunya, benar-benar memanfaatkan waktunya sebaik-baik mungkin pada bulan suci Ramadan untuk meraih dan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meraih dan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Karena sesungguhnya syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, merupakan bulan di mana Allah tabaraka wa ta'ala akan melipat gandakan pahala-pahala seorang hamba, di mana amalan-amalan ibadah yang mereka kerjakan pada bulan suci Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhususkan bulan suci Ramadan dengan beberapa pengkhususan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan syahrul Ramadan dengan beberapa pengkhususan. Al-khasa'is al-awwal atau al-khasa'is al-ula, pengkhususan yang pertama adalah bahwa bulan suci Ramadan merupakan bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan padanya Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quranul Karim itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada bulan suci Ramadan. Maka bulan yang diturunkan padanya Al-Quranul Karim ini menunjukkan tentang kemuliaan, keagungan, keberkahan dan keutamaan bulan tersebut. Dalam hal ini adalah bulan suci Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan suci Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya yang mulia, hudan linnas, sebagai hidayah, petunjuk bagi umat manusia. Di dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quranul Karim pada malam yang penuh dengan berkah, yaitu bulan Ramadan. Sehingga dari ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quranul Karim itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Demikian pula dari sini menjelaskan kepada kita bahwa pertama kali yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, pertama kali yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan dari wahyu itu pada bulan suci Ramadan. Pada bulan suci Ramadan yang menunjukkan tentang keutamaan, kemuliaan dan keberkahan bulan tersebut. Oleh karena itu, di antara amalan yang disyariatkan untuk dikerjakan pada bulan suci Ramadan adalah memperbanyak qiraatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, mentadabburi makna yang terkandung di dalamnya, demikian pula mempelajari tafsirnya. Ini termasuk di antara amalan yang disyariatkan untuk dikerjakan pada bulan suci Ramadan. Iktharu qiraatil Quran wa tadabburu fih wa mudarasatuh, memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, mentadabburi makna-makna yang terkandung di dalamnya, demikian pula mempelajari tafsirnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alaih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril alaihi salam wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Al-Hadith. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, adalah Nabi alaihi salatu wassalam ajwadan nas, manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Nabi alaihi salatu wassalam paling dermawan lagi ketika memasuki bulan suci Ramadan. Jadi kata Ibnu Abbas, Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah manusia yang paling dermawan, dan paling dermawan lagi ketika beliau memasuki bulan suci Ramadan. Ketika Jibril alaihissalam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam itu pada setiap malamnya di bulan Ramadan, fayudarisuhul Quran, di mana Jibril alaihissalam mengajarkan Al-Quranul Karim kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari hadis ini menjelaskan kepada kita disyariatkannya untuk memperbanyak qiraatul Quran wat tadabburu fi wa mudarasatuh pada bulan suci Ramadan. Sehingga ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sepantasnya bagi seorang muslim untuk memanfaatkan waktunya, benar-benar memanfaatkan waktunya pada bulan suci Ramadan, baik di malam hari maupun di siang hari, untuk memperbanyak qiraatul Quran, mentadabburi makna yang terkandung di dalamnya, demikian pula mempelajari tafsirnya. Karena sesungguhnya bulan suci Ramadan merupakan syahrul Quran, merupakan bulan Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quranul Karim pada bulan tersebut. Ini kekhususan yang pertama, bahwa bulan Ramadan merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Kemudian al-khasa'isu ats-tsaniyah, kekhususan yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk berpuasa selama sebulan lamanya pada bulan tersebut, yakni pada bulan suci Ramadan. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan berpuasa di bulan suci Ramadan termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun Islam al-khamsah, termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang lima. Dalam riwayat al-Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baitillahi alharam. Agama Islam itu dibangun di atas lima prinsip, lima pondasi. Yang pertama adalah dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Dan yang kedua adalah iqamis shalah, menegakkan salat. Kemudian yang ketiga, itaiz zakah, menunaikan zakat. Dan yang keempat, wa shaumi ramadhan, dan ini syahidnya, berpuasa di bulan suci Ramadhan. Dan yang kelima adalah wa hajjil baitillahi alharam. Maka dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa berpuasa di bulan suci Ramadhan ini termasuk di antara salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang lima. Dan ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya puncak tertinggi, yakni tujuan dari berpuasa di bulan suci Ramadhan, puncak tertingginya adalah husul taqwallah, yaitu untuk meraih dan mendapatkan taqwallah. Ini merupakan puncak tertinggi tujuan dari berpuasa di bulan suci Ramadhan, yaitu husulu taqwallah, untuk meraih dan mendapatkan taqwallah, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat dari takwa adalah mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Ini hakikat dari takwa. Oleh karena itu, tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang, tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya dari makan, minum, demikian pula menunaikan syahwatnya dan yang lainnya dari pembatal-pembatal puasa. Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang mereka dari itu semua, melainkan dengan tujuan untuk melatih mereka, untuk melatih mereka di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, agar kemudian mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kekhususan yang kedua. Kemudian al-khasaisu al-thanitha, kekhususan yang ketiga adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya menganjurkan kepada umat ini, kepada kaum muslimin, untuk menegakkan ibadah pada malam-malam Ramadan. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya mengajurkan kepada umat ini, kepada kaum muslimin, untuk menegakkan ibadah pada malam-malam Ramadan, yakni salatul tarawih, qiyamul lail, salat at-tarawih atau salatul lail atau salat at-tahajjud ma'al imam. Salatul tarawih, salatul lail bersama dengan imam hingga selesai. Ini diantara kekhususan di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya menganjurkan kepada kaum muslimin untuk mengerjakan qiyamul lail, salat tarawih bersama dengan imam hingga selesai. Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengerjakan salatul lail, salat tarawih bersama dengan imam hingga selesai, ini sangat besar keutamaannya. Sangat besar keutamaannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahmatullahi taala alaih dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innar rajula idza sallama al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya seseorang apabila dia mengerjakan salat bersama dengan imam, yakni maksudnya adalah salatul lail, salatul tarawih bersama dengan imam, hatta yansarif hingga selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka akan dicatat baginya pahala seperti seseorang yang mengerjakan salat semalam suntuk. Subhanallah. Begitu besar keutamaan fadilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seseorang yang mengerjakan salatul lail, salatul tarawih bersama dengan imam hingga selesai, dicatat baginya pahala seperti pahala seseorang yang mengerjakan salat semalam suntuk lamanya. Mungkin dia mengerjakan salat bersama dengan imam 1 jam ataukah 1 jam setengah atau lebih sedikit. Naam, di mana dia telah meraih dan mendapatkan keutamaan yang sangat besar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk kekeliruan dan kesalahan yang diamalkan oleh sebagian kaum muslimin, di mana sebagian mereka mengerjakan salatul lail, salatul tarawih bersama dengan imam. Mereka mengerjakannya ikut bersama imam di dalam mengerjakan salatul lail. Namun ketika imam ingin mengerjakan salatul witir, maka mereka pun pergi. Mereka pergi meninggalkan imam dengan alasan di mana mereka akan mengerjakannya di malam hari. Mereka akan mengerjakannya di malam hari. Maka ini termasuk di antara kesalahan dan kekeliruan yang diamalkan oleh sebagian mereka. Kenapa? Karena mereka telah meninggalkan keutamaan yang sangat besar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga hendaknya seseorang ketika mengerjakan salatut tarawih bersama dengan imam, maka hendaknya dia mengerjakannya hingga selesai. Hingga selesai. Naam, agar supaya dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kutiba lahu qiyamul lailah, akan dicatat baginya pahala seperti pahala seseorang yang mengerjakan salat semalam suntuk. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Adapun kekhususan berikutnya, insyaallah ta'ala kita akan sebutkan apabila ada kesempatan bi'idnillahi ta'ala. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah.